Fa'arkanul khutbataini khomsatun hamdullahi ta'ala. Rukun khutbah ada lima. Yang pertama memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma sholatu ala rasulillah. Yang kedua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafduhuma muta'ayyinun. Kedua lafad memuji Allah dan bersolawat kepada Rasul, ini lafadnya tertentu, tidak boleh diganti dengan lafad yang lain. Tsumal wasiyatu bittaqwa. Rukun yang ketiga adalah wasiat ketakwaan. Jadi khatib harus selalu wasiat takwa di saat khutbah. Yang kita biasanya mendengarkan khatib di saat khutbah, ittaqullah. Itu adalah wasiat untuk bertakwa. Wala yata'ayyanu lafduha 'ala sahih. Menurut pendapat sahih, untuk wasiat takwa ini tidak tertentu menggunakan kata wasiat. Boleh menggunakan kata lain asalkan isi dari kata atau kalimat itu adalah wasiat takwa. Wa qira'atu ayatin fi hidahima. Rukun khutbah yang keempat adalah membaca ayat Al-Qur'an di salah satu dua khutbah. Jadi tidak ada ketentuan apakah harus di khutbah pertama atau kedua, ini bebas. Yang penting salah satu dari dua khutbah terdapat bacaan ayat Al-Qur'an. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil khutbati tsaniyah. Dan rukun khutbah yang terakhir adalah berdoa, mendoakan semua orang mukmin baik laki-laki atau perempuan. Dan doa itu dilakukan di khutbah yang kedua. Wa yustaratu ayyusmi al-khatibu arkanal khutbati li arba'ina tan'aqidu bihim al-jumu'ah. Bagi khatib disyaratkan untuk mengucapkan khutbah dengan keras. Jadi di zaman dahulu tentunya belum ada pengeras suara, tentunya belum ada mic, belum ada speaker dan lain-lain. Jadi khatib khutbah tidak diperbolehkan khutbah dengan pelan, tetapi diharuskan, disyaratkan dia harus mengucapkan khutbah dengan keras sehingga khutbahnya terdengar oleh 40 orang yang mereka mengesahkan sholat Jumat. Jadi 40 orang yang harus mendengarkan khutbah adalah mereka yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Wa yustaratul mu'alatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbatain. Diharuskan mu'alah, diharuskan tidak ada pemisah antara kalimat-kalimat khutbah. Tidak diperbolehkan di tengah-tengah khutbah kemudian diam dengan waktu yang lama lalu dilanjutkan, tidak boleh. Harus mu'alah, tidak ada pemisah antara kalimat-kalimat khutbah dan tidak ada pemisah antara dua khutbah. Falau farroko baina kalimatiha walau biudrin batola. Bila seorang khatib memisah beberapa kalimat khutbahnya, walaupun memisah itu dikarenakan udzur, khutbah yang dilakukan batal. Wa yustaratu fihi masatrul aurati wa taharatul hadasi wal khabas fi thawbin wa badanin wa makan. Disyaratkan di saat khutbah bagi khatib untuk menutup aurat, suci dari hadas maupun hadas kecil maupun besar, dan suci dari najis. Kesucian itu harus ada di pakaian, badan dan tempat yang digunakan khutbah. Wasanitsu min fara'idil jum'ati an tusalla bi dhammi awwalihi rak'ataini fi jama'atin tan'aqidu bihimul jum'ah. Fardu salat Jumat yang ketiga adalah salat Jumat harus dilakukan sebanyak dua rakaat dan dilakukan berjamaah yang jamaah itu merupakan orang-orang yang bisa mengesahkan salat Jumat. Orang-orang yang bisa mengesahkan salat Jumat adalah seperti di keterangan sebelumnya, yaitu 40 orang laki-laki, merdeka, balek dan lain-lain. Wa yustaratu wuku'u hadhihi sholati bainal khutbatain. Dan sholat Jumat diharuskan untuk dilakukan setelah dua khutbah. Bikhilafi sholatil a'id fa'innaha qoblal khutbatain. Berbeda dengan sholat id. Sholat id dilakukan sebelum dua khutbah. Jadi perbedaan khutbah sholat Jumat dan sholat id adalah kalau sholat Jumat dilakukan setelah khutbah, kalau sholat id sebelum khutbah. Wahai'atuha wasabaka ma'nal hay'ati arba'u hisol. Beberapa kesunahan sholat Jumat ada empat kesunahan. Dan di sini kesunahan diistilahkan dengan hay'at. Yang mana hay'at sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya. Maksud dari hay'at adalah kesunahan. Ahaduha al-ghuslu. Kesunahan pertama adalah mandi. Liman yuridu khuduraha min dzakarin aw untha, hurrin aw abdin, mukimin aw musafir. Kesunahan mandi ini diperuntukkan bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, baik dia laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, mukim ataupun yang sedang di perjalanan, yang sedang tidak di rumah atau musafir. Intinya setiap orang yang ingin mendatangi sholat Jumat dia disunahkan untuk mandi. Wa waktu ghusliha minal fajri tsani. Waktu melaksanakan mandi sholat Jumat dimulai dari terbitnya fajar. Jadi setelah fajar terbit, bila orang langsung mandi dan diniati nak mandi untuk sholat Jumat, itu sudah mendapatkan kesunahan mandi sholat Jumat. Wa taqribuhu min dhahabihi afdalu. Namun disunahkan untuk mandi sholat Jumat mendekati waktu pelaksanaan sholat Jumat. Berarti semakin dekat dengan sholat Jumat maka mandi itu hukumnya semakin baik. Fa'in ajaza an ghusliha tayammama bi niyatil ghuslilaha. Bila seseorang tidak mampu melakukan mandi Jumat karena tidak memiliki air, tidak menemukan air atau sakit atau yang lain, maka dia diharuskan untuk tayamum dengan niat mandi sholat Jumat. Wasani tanziful jasadi. Kesunahan yang kedua adalah membersihkan badan. Biizalatir rihil karihi minhu. Dengan menghilangkan semua bau yang tidak sedap dari tubuh seseorang yang ingin melakukan sholat Jumat. Kasunanin. Contoh bau yang tidak sedap adalah bau ketiak ya, bau ketek. Fayata'ata mayuziluhu min mirtakin wa nahwih. Maka bagi seseorang yang memiliki bau tubuh, dia diharuskan untuk menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan bau itu. Misalkan contoh ini bau ketek, maka disunahkan menggunakan mirtak atau sejenis batu yang digunakan untuk menghilangkan bau tersebut. Wasalithu lubsu thiyabil bid. Kesunahan yang ketiga adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Fa innaha afdhalu thiyab. Mengapa disunahkan putih? Karena menurut syariat, menurut pandangan syariat, baju yang paling baik adalah baju yang berwarna putih. Warabi'u ahdudzufri intola. Wasya'ri kadzalik. Kesunahan yang keempat adalah memotong kuku dan memotong rambut bila memang keduanya panjang. Fayantifu ibtahu wa yakusu syaribahu wa yahliku anatahu. Maka di saat hari Jumat seseorang disunahkan untuk mencabuti bulu keteknya, disunahkan untuk memotong kumisnya, dan disunahkan untuk menyukur bulu kemaluannya. Jadi bulu kemaluan disunahkan untuk dicukur habis. Watatayyubu bi ahsani ma wajada minhu. Dan kesunahan selanjutnya adalah menggunakan wewangi-wangian, menggunakan minyak wangi, wewangi-wangian. Minyak wangi yang digunakan adalah minyak wangi terbaik yang dimiliki. Fayustahabul insotu wahwa sukutu ma'al isqa. Disunahkan juga untuk insot. Insot ialah diam dan mendengarkan khutbah dengan berkonsentrasi fi waktil khutbah. Fayustasna minal insoti umurun matkuratun fil mutawalat. Ada beberapa pengecualian tentang kesunahan insot. Namun pengecualian itu tidak dijelaskan di dalam kitab ini dan dijelaskan di dalam kitab yang lebih besar, yang lebih panjang pembahasannya. Minha indaru ama ayyaqa fi bi'rin. Termasuk dari pengecualian insot, pengecualian mendengarkan khutbah dengan seksama adalah memberitahu seorang yang buta bahwa di depannya ada sumur. Jadi ada orang buta yang berjalan, kemudian dia tidak mengetahui bahwa di depannya ada sumur, ada hal-hal yang membahayakan. Maka orang yang mendengarkan khutbah itu tidak lagi disunahkan untuk mendengarkan khutbah, tetapi diharuskan untuk memberitahu orang buta itu. Wa man dabba ilaihi aqrabun masalan. Contoh yang lain adalah orang yang ingin digigit atau digigit oleh kalajengking. Jadi ada kalajengking yang berjalan menujunya. Kalajengking itu ingin menggigitnya, maka orang yang mendengarkan salat Jum, orang yang mendengarkan khutbah Jumat diharuskan untuk memberitahukannya. Wa man dakhala al-masjid wal imam yahtubu shalla rakataini khafifataini tsumma yajlisu. Barang siapa yang masuk masjid sedangkan sedangkan imam sedang berkhutbah. Saya ulangi, barang siapa yang masuk ke masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia disunahkan melakukan sholat dua rakaat dengan cepat. Disunahkan melakukan dua rakaat dengan cepat, lalu dia duduk. Wa ta'birul musannifi bidakhala yufhimu annal hadir la yunsi'u sholata rakaatain sawa'un sholla sunnatal jumu'ati amla. Dari kalimat yang ditulis musannif ini memberi kepahaman kepada kita bahwa yang disunahkan sholat dua rakaat di saat khatib khutbah adalah orang yang baru masuk masjid. Artinya orang yang sudah berada di dalam masjid, dia tidak disunahkan untuk melakukan sholat dua rakaat. Baik sholat yang dilakukan adalah sholat Jumat atau sholat yang lain. Wala yadharu min hadzal mafhum anna fi'lahuma haramun aw makruh. Dan ketidaksunahan ini apabila dilakukan ini belum jelas apakah hukumnya makruh atau hukumnya haram. Jadi seseorang yang sudah berada di dalam masjid sedangkan imam sedang khutbah, bila dia melakukan sholat, apakah hukumnya haram atau makruh, ini tidak ada kejelasan di dalam kitab takrib. Lakin an-Nawawi fi syarhil muhadzabi sarraha bil hurmah wa naqala al ijma'a 'alaiha 'anil mawardi. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam satu kitabnya, yaitu kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menjelaskan bahwa hukum melakukan sholat di saat khatib sedang khutbah adalah haram. Dan beliau menjelaskan bahwa Imam Mawardi mengatakan keharaman ini adalah ijma', artinya semua ulama sepakat bahwa sholat yang dilakukan di saat khatib sedang berkhutbah ini hukumnya haram.